gembira hatiku. Rasanya hilang semua sakitku karena segala macam obat-obat takkan dapat mengobat lukaku. Tolonglah tolong mama dan papaku, cepatlah cepat kawinkan aku karena satu-satunya dia obat pasti dapat mengobat lukaku. Lihatlah dia.